husnu khaliqah, yaitu bagusnya akhlak. Wa afafa tu'ma, dan terjaganya makanan, terjaganya makanan dari yang haram. Wa sidqu hadithin, dan jujurnya perkataan, perkataan. Wa hifdzu amanati, dan menjaga amanah. Ya, itu riwayat yang mauquf, yang sahih. Ya, mauquf yang sahih. Dan diriwayatkan pula secara marfu oleh Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud, dan disahihkan oleh Ibnu rahimahullah sendiri. Perkataan Abdullah bin Amr bin As yang beliau sampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu empat hal yang kalaulah kita diberi empat hal tadi, kita akan termudaratkan apabila kita justru mereka akan mengejar kita, yaitu husnul khaliqah, ya, perilaku akhlak yang baik, kemudian adzabu tu'mah, makanan yang terjaga dari yang haram, kemudian sidqu haditsin, jujurnya perkataan, wa hifdzu amanati, dan penjagaan terhadap amanah. Qauluhu arba'u khisal, empat hal, ay arba'u khisalin, empat hal yang apabila seseorang diberikan, ya, falam tuzibhu walam yusib, kalaulah ya dunia ini meninggalkan, maka kemudaratan tidak akan tinggal kepada diri, ya, sehingga tidak akan berpengaruh, ya, dia kaya ataupun miskin, dia tetap akhlaknya baik, tetap menjaga, ya, makanan-makanan yang halal, tetap dia jujur, dan tetap dia amanah. Mau kaya, mau miskin, tidak ada bedanya. Karena menurut dia sama, tetap harus menjaga akhlak, menjaga makanan yang halal, menjaga perkataan yang jujur, dan menjaga penjagaan terhadap amanah. Kemudian ibu nanti menanggungkan waktu. Yang pertama, ya, adalah husnul khaliqah. Husnul khaliqah yakni tabi'ah alladhi yukhlaqu biha almar'u. Khaliqah ini agak beda dengan akhlak, walaupun khaliqah bagian dari akhlak. Ya, kalau akhlak itu, kalau khaliqah itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi akhlak yang didasari dari kebiasaan. Yang Allah ciptakan dia dari kecil sudah memiliki kebiasaan seperti itu. Ya, misalkan memang dasarnya tabiatnya dia orang yang suka senyum, ya. Tabiatnya dia orang yang pemarah. Ini khaliqah, tinggal baik atau buruk khaliqah. Itu akhlak bawaan dari manusia. Fa idza jabalaka Allah taala ala fitratin sawiyyah wa khaliqatin mustaqimah fa hadhihi khisal min khisalil arba'. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sebuah kebiasaan, yang kebiasaan tersebut terjaga di atas fitrah yang lurus, fitrah yang bagus, maka ini adalah kebaikan yang luar biasa. Kemudian juga mereka masih berpuasa kepada Allah karena akhlak itu diberikan oleh Allah SWT dan semenjak kita di rahim ibu dari istri kita, sebagaimana Allah berikan rezeki, maka berusahalah, bukan berarti pasrah. Bagaimana kita berusaha mencari rezeki yang halal, kita juga berusaha untuk mendapatkan khaliqah, tabiat, akhlak